Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan pengkajian al-mawdhumah al-fiqhiyah, al-mawdhumah fil qawaid al-fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala, wa kullu hukmin da'irun ma'illati, wa hiya allati qad awjabat li syir'atih. Yang artinya, wa kullu hukmin, dan semua hukum, yakni hukum syar'i, da'irun ma'illatih, dia berjalan, berputar bersama dengan illatul hukum, sebab illah hukum tersebut. Wahiyallati qad aujabat li syir'atih, wahiyah dan illah itulah, allati qad aujaba li syir'atih, yang mewajibkan, yang mengharuskan, disyariatkannya hukum tadi. Baik. Mawdhu'a ini menjelaskan kepada kita tentang sebuah kaidah, yaitu al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Itu kaidahnya. Hukum itu berputar bersama dengan illahnya, ada atau tidak adanya. Ada illah, ada hukum. Tidak ada illah, maka tidak ada hukum. Ini kaidah dan makna kaidahnya. Tayyib. Yang perlu dipahami para kelasikum, al-illah tu'rafu bi amrain. Ya, illat hukum diketahui dengan dua cara. Yang pertama ialah nassun minal kitabi awis sunnah. Nas dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Di illahnya, illat hukumnya itu disebutkan langsung dalam dalil, ayat atau hadis yang sahihah. Yang kedua ialah istinbatul ulama. Istinbatnya para ulama ini dibagi dua. Illat yang diketahui dengan istinbat ulama dibagi dua. Yang pertama ialah illatun muttafaqun 'alaiha bainahum, sebuah illah yang disepakati oleh para ulama. Disepakati oleh para ulama. Dan yang kedua, illatun mukhtalafun fiha bainahum, illah yang diperselisihkan diantara mereka. Baik, dari semua tadi barakallahu fikum, yang mu'tabar poin pertama, poin kedua. Illah yang mu'tabar adalah illah yang disebutkan dalam nas Quran dan hadis, atau illah yang disepakati oleh para ulama. Ini disepakati mu'tabar. Illah yang mu'tabar. Adapun yang diikhtilafkan oleh para ulama, maka perlu ditarjih. Ketika yang rajih itu adalah benar, maka dia illah ya mu'tabarah. Tapi kalau dia marjuh, pendapat yang lemah, maka bukan illah yang mu'tabarah. Kemudian al-illatu ala qismain. Illah itu dibagi dua. Yang pertama ialah illatun ma'lumah, illat hukum yang kita ketahui karena sangat zahirah, sangat nampak, sangat jelas, sangat gamblang illahnya, maka kita mengetahuinya. Yang kedua illatun ghairu ma'lumatin lana, illah yang tidak kita ketahui karena ilmu kita yang terbatas, karena pemahaman kita yang kurang, atau yang lain-lainnya. Itu tidak mempengaruhi dia sebagai illah yang mu'tabar. Selama dia illah yang mu'tabar, diketahui ataukah tidak, tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Masalatun al-ahkam asy-syar'iyyah kulluha mu'allalah. Al-ahkam asy-syar'iyyah kulluha mu'allalah. Hukum-hukum syariat semuanya ada illahnya. Yakni dibangun di atas makna-makna, sifat-sifat yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Juga mu'allalah ay zatu hikamin. Semua hukum-hukum syariat itu memiliki hikmah-hikmah di balik itu. Hikmah-hikmah di balik itu. Ini penting. Sebuah hukum syar'i pasti ada ilahnya. Sebuah hukum syar'i pasti ada hikmahnya. Kadang kita tahu, kadang kita tidak tahu. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, yang ingin saya tekankan di sini adalah illah yang dipakai di sini adalah illatun mu'tabarah. Illah yang mu'tabar pada poin pertama yang disebutkan dalam nas dalil, atau yang kedua yang disepakati oleh para ulama. Baik, sekarang contoh. Contoh illah yang mu'tabarah. Ialah al-masyaqqah. Al-masyaqqah al-azimah. Masyaqqah yang besar. Ya, tingkat kesulitan yang begitu besar. Masyaqqah ini illah yang dari situ mendatangkan hukum rukhsah. Illahnya masyaqqah. Hukumnya apa ya, Pak? Rukhsah. Hukum-hukum rukhsah, keringanan pada agama ini dalam semua bab-bab hukum syariat, illahnya adalah al-masyaqqah. Makanya dibawakan kaidah al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Ini bahas kemarin. Coba misalnya ya. Ada rukhsah salat, rukhsah zakat, rukhsah puasa, rukhsah haji, rukhsah umrah dan yang lain-lainnya. Ada masyaqqah, ada rukhsah. Tidak ada masyaqqah, tidak ada rukhsah. Masyaqqah itu illahnya, rukhsah adalah hukumnya. Al-hukum yaduru ma'a illatihi wujudan wa 'adama. Contoh yang lain. Ialah at-taklif. At-taklif ay al-aql wal-bulugh. Taklif, akal dan baligh. mukallaf seseorang yang akil balig. Hada taklif ini adalah sebuah illah yang dari situ muncul sekian banyak hukum-hukum syariat. Seperti wujubul ibadat. Wujubul ibadat, kewajiban-kewajiban ibadah. Ini hukum. Ilahnya taklif. Wajib sholat, ini hukum. Wajib puasa, ini hukum. Wajib haji, ini hukum. Baik. Apa ilahnya? At-taklif. Ketika orang itu akil balig. Dia akil balig, maka ada hukum wajib. Wajib sholat, wajib puasa, wajib haji, wajib-wajib yang lainnya. Belum taklif, enggak ada kewajiban hukum-hukum tadi. Dipahami? Hah? Paham soalnya? Kenapa kok diwajibkan? Dia mukallaf. Kenapa enggak diwajibkan? Dia belum mukallaf. Begitu. Kemudian keabsahan muamalat, sihatul muamalah, keabsahan jual beli, akad dan yang lain-lainnya. Dan sekian banyak hal semuanya menggunakan illatul taklif. Illah taklif, dia akil balig. Ketika dia mukallaf ada hukum, ketika tidak ada taklif dia bukan mukallaf, maka hukumnya juga tidak ada. Ada muhim, ini dipahami insyaallah taala. Itu namanya kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukumnya hukum syar'i, illahnya illah yang mu'tabarah. Baik. Dari kaidah ini pula barakallahu fikum, para ulama kita membahas tentang al-hikam. Hikmah, hikmah yang terkandung pada hukum-hukum syariat. Hikmah ya. Baik, hikmah kemaslahatan di balik hukum-hukum syariat. Kadang tahu, kadang tidak tahu. Ini membuka ilmu yang begitu besar, yang begitu luas. Barakallahu fikum. Hada wadih. Qala rahimahullahu ta'ala wa kullu syartin lazimun lil'aqidi fil bay'i wal nikahi wal maqasidi illa syurutan halalat muharrama aw 'aksuhu fabatilatun fa'lama. Yang artinya kata beliau, wa kullu syartin, dan semua persyaratan, lazimun, melazimkan, mengikat, lil'aqidi, bagi orang yang melakukan akad. Al-aqid, al-aqid, syaratnya adalah balig. Dia balig, akil, dia berakal, rasyid. Dia rasyid. Terbimbing. Dia bisa melakukan transaksi. Terbimbing. Bukan sefi. Namanya rasyid. Baligh, akil, rasyid. Ini akil. Bisa satu orang, bisa lebih dari seorang. Tapi kata beliau, semua persyaratan itu lazim, mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad. Syaratnya akil balig rasyid. Fil bai'i wan nikahi wal maqasidi, baik akad pada jual beli atau akad nikah atau akad-akad yang lain yang dimaksud. Illa syurutan halalat muharrama, dikecualikan syarat-syarat yang menghalalkan perkara haram. Ini tidak boleh. Aw'aksuhu. Atau lawannya. Yani mengharamkan perkara yang halal. Fabatilatun. Maka syarat-syarat tadi dikatakan batil. Fa'lama. Maka ketahuilah. Baik. Ma'adumah ini barakallahu fikum. Menjelaskan kepada kita tentang kaidah dalam persyaratan akad. kaidah yang menjelaskan tentang persyaratan akad. Kaidahnya adalah al-muslimuna ala syurutihim. Kaidahnya adalah al-muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halala au ahalla harama. Itu kaidahnya. Al-muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halala au ahalla haraman. Kaum muslimin di atas persyaratan mereka, kecuali persyaratan yang mengharamkan barang halal atau menghalalkan yang haram. Ya, kaum muslimin di atas syaratnya mereka, kecuali yang mengharamkan barang halal atau sebaliknya menghalalkan barang yang haram. Ini kaidahnya. Lafaz ini lafaz sebuah hadis. Ini kaidah lafaz sebuah hadis dikeluarkan Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dari hadis Amr bin Auf radhiyallahu anhu arba, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam buku beliau Irwaul Ghalil. Nama ikhwan. Baik, dari kaidah ini kita bisa mengetahui asy-syartu ala qismain. Asy-syurutu ala qismain. Persyaratan yang ada dibagi dua. Yang pertama ialah asyurutus sahihah. Asyurutus sahihah. Syarat-syarat yang sah. Fahiyya kullu syartin fihi maslahatun walaysa fihi mahdhurun. Fahiyya kullu syartin fihi maslahatun walaysa fihi mahdhur. Yaitu semua persyaratan yang mengandung kemaslahatan dan padanya tidak ada larangan syariat. Ini sahihah. Paham ya? Meliputi semua persyaratan-persyaratan dalam semua bab-bab hukum. Persyaratan jual beli, persyaratan ijarah, ju'alah, persyaratan pada dhamanat, ganti rugi, persyaratan pada rahim, pegadaian, persyaratan syarat pada pernikahan, dan yang lain-lainnya. Meliputi semua persyaratan yang ada dalam bab muamalah-muamalah yang ada. Barakallahu fikum. Ketika ada kemaslahatan dan tidak ada larangan syariat, maka dikatakan sahihah. Wahiyya ala qismain. Wahiyya ala qismaini. Au thalatha. Syarat yang sahih dibagi tiga. Yang pertama ialah syartun syar'i. Syarat-syarat yang ada dalam syariat. Artinya memang dalam Islam, dalam bimbingan syariah itu dipersyaratkan. Namanya syartun syar'i. Yang kedua, syartun lafzi. Syartun lafzi. Syarat yang dilafalkan. Yani yang disepakati oleh kedua belah pihak dan dilafalkan atau ditulis. Yang ketiga, syartun urfi. Persyaratan yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Urf, walaupun tidak ada dalam syariat, walaupun tidak dilafalkan, enggak ditulis, tapi sudah berlaku umum di tengah-tengah masyarakat. Ini pada kaidah al-adah muhakkamah kemarin. Ini menggunakan syartun urfi. Tiga macam barakallahu fikum. Baik, al-qismu tsani, yang kedua disebut dengan syurutun batilah. Syurutun batilah. wahiyya kullu syartin halala harama au harama halala. Yang kedua, syarat yang batil. Ini semua persyaratan yang mengharamkan barang halal atau menghalalkan barang haram. Sehingga padanya ada perkara tadi. Mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Ini pun juga sama meliputi semua syarat-syarat dalam semua bab-bab muamalah. Ketika ada unsur mukhalafah syar'iyah, ada mukhalafah syar'iyah, maka dikatakan batin. Itu makna sabdanya Rasulullah SAW, kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil wa in kana mi'ata syartin. Semua syarat tidak ada dalam kitabullah, maka dikatakan batil walaupun 100 persyaratan. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah? Dipahami. Dari sini ikhwan diambil kaidah oleh para ulama, al-aslu fi syurut al-hil. Kaidah al-aslu fi syuruti al-hil. Hukum asal persyaratan-persyaratan dalam akad, dalam bab muamalah halal. Sampai diketahui padanya ada pelanggaran syariat. Barakallahu. Dipahami misalnya? Misal, persyaratan dalam perkara nikah. Nah, apa-apa selanjut saya sebutkan. Mestinya bab gini jangan dibikin contoh kayak kemarin ya. Terlanjur sudah, gimana lagi? Hah? Tayyib, si Muhammad mau nikah. Mau? Hah? Insyaallah mau ya. Iya sih. Nah, yang namanya Muhammad banyak, saya juga namanya Muhammad. Muhammad mau nikah. Melamar putrinya orang. Jelas putrinya orang, masa putranya orang. Melamar putrinya orang. Masya Allah, ketika dilamar, sang wanitanya itu menentukan sebuah persyaratan. Saya mau tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Dia mengatakan, saya mau dengan syarat, saya tidak mau dibawa keluar dari Samarinda. Ya mau, jadi orang sini mau ya? Masya Allah. Saya mau, tapi dengan syarat saya tidak mau dibawa keluar dari Samarinda. Saya hanya di sini saja, di Samarinda saja. Jangan keluar dari Padang. Sah atau enggak sah? Kok diem? Sah atau enggak sah? Kenapa kok sah? Kenapa kok sah? Nah, dikarenakan padanya tidak ada pelanggaran syariat. Kalau terkait dengan pernikahan, bobitnya adalah persyaratan tersebut, syarat tersebut tidak bertentangan dengan maksud pernikahan. Nah, itu bobitnya. Syaratun la yukhalifu muqtadal akad. Syarat yang tidak bertentangan dengan maksud pernikahan. Dia mengatakan, saya mau dinikahi, tapi dengan syarat, tidak mau punya anak. Hukumnya apa ini? Batil. Dan ngapain kamu nikah? Mau nikah diantaranya harus jadi banyak anak. Tidak bisa. Paham ya? Masya Allah. Dia mengatakan lagi, saya mau nikah, tapi dengan syarat, saya tidak mau dimadu. Hukumnya apa ini? Ayo. Sah apa gak sah syaratnya ini? Saya mau nikah, tapi gak mau di madu. Diam ini. Apa ini hukumnya ya, Pak? Sah apa gak sah? Hah? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf di kalangan para ulama mengatakan, ini termasuk syarat yang sah. Yang sah. Barakallahu fikum. Dia tidak mengingkari ta'adud, cuma untuk dia pribadi belum sanggup ta'adud. Saya mau nikah tapi dengan syarat, jangan madu saya. Ya wis, kalau kamu nikahi dia ya tidak boleh ta'adud. Sampai kapan? Sampai dia mati. Ya, istri kamu mati baru kamu ta'adud. Barakallahu fikum. Atau dia mencabut persyaratannya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Yang berikutnya. قال رحمه الله تعالى tustakmalul qur'atu indal mubhami minal huquqi au latatazahumi. Di tustakmalul qur'ah, dipakai, digunakan cara qur'ah, ini undian. Indal mubhami, ketika pada hak yang mubham, yang belum jelas punya siapa. Indal mubhami, dalam perkara yang masih mubham, minal huquqi, dari hak-hak yang ada, au ladat tazahumi, atau ketika ada tazahum, perebutan dua orang pada satu hak. Baik, Ikhwan. Ini kaidah, kaidah terkait dengan masalah isti'malul qur'ah, menggunakan cara mengundi, cara undian. Ini kaidah dipakai oleh jumhur fuqaha. Yang tidak menggunakannya adalah Hanafiyah, mazhab Hanafiyah. Dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan dua ayat tentang masalah qur'ah. Yang pertama di As-Saffat ayat yang ke-141. Yang kedua di Ali Imran ayat yang ke-44. As-Saffat tentang Nabiul Yunus, yang di Ali Imran terkait dengan Nabiul Zakaria. Ketika di qur'ah untuk siapa yang berhak mengurusi Maryam. Adapun dalam hadis, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, masalah qur'ah disebutkan dalam 6 hadis. Disebutkan dalam 6 hadis, barakallahu fikum. 2 ayat, 6 hadis. Sebagai faedah tambahan, dari kalangan para anbiya wal mursalin, ada 3 orang nabi yang melakukan qur'ah. Nabi Zakaria, Nabi Yunus, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadza wadih. Baik, kapan digunakan qur'ah? Jawabannya, qur'ah itu digunakan pada 2 keadaan. Yang pertama ialah al-mubhamatu minal huquq, hak-hak yang belum jelas pelakunya, pemiliknya. Mubham, belum tahu ini untuk siapa hak ini. Namanya mubham minal huquq, perkara-perkara yang belum jelas dari hak-hak yang ada, punya siapa ini. Maka caranya menggunakan yang namanya qur'ah. Misal, antum termasuk ikhwah yang istrinya lebih dari satu, alias muta'adid. Contohnya gini, tidak apa ya. Antum mau safar, mau bepergian dan ingin membawa satu dari istri-istri yang ada. Istrinya antum 4. Antum safar selama 10 hari, ingin bawa satu orang istri. Kira-kira yang mau dibawa yang mana ya, Pak? Gak ada yang tahu, 10 hari. Kalau sehari, gak ada masalah. Antum bawa pas jatahnya antum itu. Berapa enggak? Antum punya 4 istri. Hari ini, hari Ahad, jatah antum di istri ke-4. Yang paling muda. Usia pernikahannya. Umurnya wallahu a'lam. Hari ini, antum mau safar. Sehari saja. Gak usah pakai qur'ah. Antum bawa istri yang ini, selesai. Tadi ketika melebihi dari jatah masing-masing istri, maka masing-masing punya hak untuk dibawa safar. Di sini haknya mubham, tidak jelas bawa siapa ini. Maka digunakan cara qur'ah. Ini yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW ketika safar membawa istrinya, dikasih qur'ah. Sudah tulis namanya fulan, ummu fulan, ummu fulan 4. Ambil satu. Masya Allah, yang safar sama saya adalah Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Sudah selama 10 hari bersama dengan Ummu Abdillah. Dipahami? Kok diem? Iya. Pulang langsung bagi sebagaimana biasanya ke siang ini sehari, baik lagi ke Mu'abdillah lagi. Yang 10 tadi itu bonus untuk Mu'abdillah. Itu menggunakan Qur'an. Dipahami ya? Keadaan yang kedua adalah Inda at-tazahum wala murajjih. Ketika ada dua orang atau lebih berebut satu hak, namanya tazahum, dan tidak ada tarjih. Antum enggak bisa merojikan mana yang lebih berhak. Maka diadakan yang namanya Qur'an. Seperti tazahum pada azan, pada iqamah, tazahum pada imam sholat jenazah, dan yang lain-lainnya. Ada dua orang yang sama-sama bagus suaranya, sama-sama merdu, sama-sama lantang, sama-sama baik. Siapa muadzinnya ini? Saya. Ya wis, Qur'an. Diadakan Qur'an, fulan yang keluar sebagai muadzin. Atau dengan cara yang lain, antum azannya, azan pertama, ini azan subuh. Nah, antum azan subuh, zuhur, asar, ini maghrib, isya. Wah, kelabas. Tapi katanya, tazahum, enggak ada ya, tarjih di Qur'an. Juga terkait dengan masalah qomat, imam, dan segala macamnya. Hal-hal yang sulit untuk ditentukan, maka dengan cara Qur'an. Dua keadaan diterapkannya yang namanya Qur'an. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ada seseorang punya 4 istri. Baik. Suatu saat dia mengatakan, aku ceraikan satu dari mereka. Talaqtu wahidatan minhunna, tak ceraikan satu dari mereka yang 4 itu. Baik. Lupa setelah itu. Yang siapa ya yang disebut namanya kemarin itu? Lupa itu. Ummu siapa ya? Lupa dia. Ummu fulan, apa Ummu alan. Lupa dia. Kira-kira yang diceraikan yang mana ya, Ikhwan? Hah? Kau diem. Dia menyebutkan dengan mubham. Aku ceraikan satu dari 4 istriku. Menyebut nama. Atau dia mengatakan, saya ceraikan Ummu Fulan. Tapi lupa setelah itu. Jadi bagaimana ya, Kawan? Ada yang mengatakan menggunakan Qur'an. Karena gak tahu siapa diundi. Yang keluar namanya, itu yang diceraikan sama dia. Ada yang mengatakan wajib dicerai semuanya. Wajib diceraikan semuanya untuk kehati-hatian. Khawatir ketika ini yang diambil dicerai, ternyata kemarin nyebut nama yang lain. Atau ini yang diceraikan, jangan-jangan yang satunya lagi. Untuk kehati-hatian diceraikan semuanya. Tapi yang dirosikan para ulama menggunakan Qur'an diundi. Yang dianjurkan jangan macam-macam dengan lafaz cerai. Jangan bermain-main dengan yang namanya lafaz cerai. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala. Wa idza tasawal 'amalan ijtama'a wa fi'lu ihdahuma fastama'a atau fastami'a. Ini kaidah yang berikutnya ya, Kawan. Wa idza tasawal 'amalani, apabila ada dua amal yang tasawa, yang sama, ijtama'a, dan dia berkumpul, wa fi'lu ahadima fastami'a, dan dikerjakan salah satunya, maka dengarkanlah. Ini kaidah disebut dengan kaidatun fi tasyrikin niyyah. Kaidah dalam menggabungkan niat. Kaidah dalam menggabungkan niat. Amalannya banyak. Amal ini, amal ini, amal ini, amal itu. Jenisnya sama, hukumnya sama. Dilakukan salah satunya dengan niat yang beragam. Ya. Dikerjakan satu daripadanya, tapi niatnya banyak. Satu untuk niat ini, niat ini, niat ini, niat ini. Itu namanya qa'idah fi tasyriqin niyyah. Tayyib. Qa'idah ini barakallahu fikum, ada ketentuannya. Qa'idah ini ada ketentuannya. Yang pertama ialah ayyakuna min jinsin wahid. Amalannya satu jenisnya. Salat sama salat, puasa sama puasa begitu. Jinsun wahid. Yang kedua ialah ayyakunul hukmu wahida. Hukumnya satu. Wajib dengan wajib, sunnah dengan sunnah begitu. Enggak bisa satunya wajib, satunya sunnah digabungkan, enggak bisa. Yang ketiga alla yakuna ahaduhuma qada'a wal akhar ada'a. Salah satunya tidak boleh qada' sementara yang lainnya ada'an penunaian. Enggak boleh satunya dikerjakan karena mengqada' ibadah, yang satu dikerjakan karena ada'an menunaikan sebuah ibadah. Enggak bisa. Dua-duanya harus adaan penunaian amal. Bukan karena mengqadha, bukan karena mengkafarat, bukan karena nazar, bukan karena yang lainnya. Yang keempat. Alla yakuna ahaduhuma taba'an lil akhar. Salah satunya bukan amal yang mengikuti yang lain. Salah satunya bukan amal yang mengikuti yang lain. Seperti ini amal wajib, satunya amal rawatibnya. Tidak boleh. Paham ya? Jadi harus sama-sama amalnya. Satu jenis, satu hukum. Sama-sama adaan. Sama-sama adaan dan sama-sama mandiri, bukan mengikuti yang lainnya. Barakallahu fikum. Ketika terpenuhi semua ketentuan di atas, maka cukup satu perbuatan diniatkan untuk banyak perbuatan tadi. Apa dalilnya? Hadis innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat. Baik. Ada seseorang besok hari Senin. Senin diniatkan untuk puasa hari Senin. Di saat yang sama Senin itu adalah pada hari Arafah. Misal. Maka dia bisa satu kali puasa dua niat. Senin diniatkan puasa. Senin dan puasa Arafah. Paham ya? Paham ya, Han? Besok hari Kamis. Bertepatan dengan Ayyamul Bidz. Ayyamul Bidz. Atau bertepatan dengan puasa Daudnya dia. Maka sekali puasa untuk puasa Kamis dan puasa Daud. Atau puasa Kamis dan puasa Ayyamul Bidz. Atau Yajuz. Orang sholat. Dia mengambil air wudhu. Mengambil air wudhu. Kemudian dia masuk ke masjid. Dia mengerjakan hanya dua rakaat saja. Diniatkan untuk dua rakaat setelah berwudhu. Dan dua rakaat tahiyatul masjid. Atau dua rakaat qabliyah zuhur, misalkan begitu. Maka dapat tiga-tiganya. Satu amalan dapat niat qabliyah zuhur, dapat niat tahiyatul masjid, dapat niat salat ba'da al-wudu. Di sini diperbolehkan barakallahu fikum dengan kaidah di atas. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya. Ingat dengan ketentuan-ketentuan di atas. Itu pendapatnya Al-Hanabilah dan Syafi'iyah. Pendapatnya mazhab Hanabi dan mazhab Syafi'iyah dirojikan oleh banyak ulama kita, Syekh Sa'di, Syekh Ibnu Utsaimin dan para ulama yang lainnya merojikan itu semuanya. Qala rahimahullahu taala wa kullu mashghulin fala yushaghalu Misaluhul marhun wal musabbalu. Kaidah yang berikutnya adalah wa kullu mashghulin, dan segala sesuatu yang tersibukkan dengan sesuatu, fala yusaghalu, maka tidak boleh disibukkan dengan yang lain. Misaluhul marhunu, contohnya almarhun, barang yang digadaikan. Wal musabbalu, barang yang ditasbil, yakni yang diwakafkan. Al musabbal ay al mauquf. Baik. Mambumah ini menjelaskan sebuah kaidah. Nama kaidahnya adalah al mashghulu la yusaghal. Al mashghulu la yusaghal. Baik, sesuatu yang tersibukkan dengan sebuah akad, sebuah hak, maka dia tidak boleh disibukkan dengan perkara yang lain sampai selesai kesibukan dia yang pertama tadi. Al-mashghulu yusaghal. Jadi al-mashghulu bihaqqin ma la yusaghalu bighairihi. Dibawakan contoh dua di sini. Al-marhun dan al-mauquf. Misal, ada seseorang perlu duit, perlu uang, datang ke kantor pegadaian, menggadaikan barangnya ini untuk mendapatkan pinjaman. Ingat, akadnya harus syar'i, tidak ada riba padanya. Ini jaminannya, saya pinjam uangnya untuk waktu yang ditentukan. Paham ya? Barang tadi, jaminan tadi, mashghulun birrahn, tersibukkan dengan gadai, maka dia tidak boleh dipergunakan untuk yang lainnya. Dipahami? Sampai selesai akad gadainya. Paham ya, Pak? Tidak bisa antum kemudian utang ke orang lain lagi. Saya utang ya akhi sama antum berapa? 10 juta. Apa jaminannya? Yang di pegadaian kemarin. Tidak bisa. Tidak bisa, paham ya? Atau antum datang kepada seseorang, apa ya akhi, saya mau jual barang pada antum. Barang apa? Itu yang di pegadaian. Jaminan saya di pegadaian, mau saya jual. Tidak bisa. Dipahami? Yang tersibukkan dengan sebuah hak, harus selesai haknya, baru digunakan sama yang lain. Kalau belum selesai, tidak boleh disibukkan dengan akad-akad yang lainnya. Barakallahu fikum. Paham insyaAllah ya? Paham ini? Atau datang kepada orang tuanya antum, bah, saya mau kasih hadiah, bah. Masya Allah, leh. Apa leh? Sebuah barang. Barangnya namanya A. Masya Allah, mana barangnya? Di pegadaian, jaminan. Adalah ya, Jus. Tidak boleh ya, Pak. Selesaikan urusan pegadaian, begitu lepas dari pegadaian yang ada, silakan antum jual, silakan antum hadiahkan, silakan antum pakai sebagai jaminan yang kedua. Dipahami? Namanya al-mashghul la yusaghal. Contoh yang kedua, dalam bab al-musabbal atau al-mauquf, yang diwakafkan. Jadi barang yang diwakafkan sudah niat wakaf, maka hanya untuk wakaf yang semisal, tidak boleh dipakai untuk yang lainnya. Paham ini? Enggak boleh dipakai untuk yang lainnya kecuali wakaf semisal. Misal, seseorang namanya Abu Muhammad. Wala Abu Abdillah. Ya Allah, wala Abu Muhammad. Ada orang namanya Abu Muhammad. Mewakafkan sebidang tanah kepada pondok. Namanya ini, pondok apa ini? Pondok apa namanya ini? Ibnu Mubarak. Masya Allah. Nah, Abu Muhammad punya tanah, sebidang tanah di bukit sana itu, di atas sana itu, Evan. Tanahnya masya Allah dibaliknya itu 1 hektar. Datang ke pihak pesantren, saya wakafkan tanah ini untuk Ibnu Mubarak. Untuk apa ini? Untuk kepentingan pesantren. Ini supaya sah dan resmi diurus di badan perwakafan. Ada sertifikat wakafnya, barakallahu fikum. Jangan abal-abal, jangan ngomong tok, nanti banyak masakil, banyak masalah. Diresmikan, dinotaris, segala macam, sampai resmi ada akte wakafnya. tanah yang diwakafkan tadi, khalas, fungsinya untuk wakaf pondok. Atau yang semisal, ketika pondoknya enggak bisa menggunakan, dialihkan ke pondok yang lain untuk tujuan yang semisal. Tidak boleh disibukkan dengan yang lain. Tidak boleh dijual untuk kepentingan pribadi. Tidak boleh dihibahkan atau dihadiahkan atau dijadikan sebagai jaminan. Tidak bisa. Ya, sudah sibuk dengan wakaf. Jangan dan tidak boleh disibukkan dengan perkara yang lain. Itu pengertian al-mashghul la yusaffal. Contoh yang lain ialah al-ajirul khas, karyawan khusus seseorang. Saya bos madu. Bukan ya, Pak. Contoh saja. Aslinya bukan bos madu. Misal, saya bos madu ini. Nah, perlu packing segala macam, saya menunjuk dua orang karyawan. Nah, saya menunjuk Salman sama Abu Salman. Ya Allah, Salman wa Abu Salman. Dua orang ini. Ini karyawan saya khusus. Bekerja kepada saya dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Kecuali waktu istirahat. Yip. Maka Salman dan Abu Salman ini dari mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore sibuk dengan pekerjaan dia sebagai karyawan saya. Selama itu pula tidak boleh kerja pada orang lain. Dipahami? Dia masghulun bil ijarah. La yashghal bi ghairihi. Termasuk khianat ketika dua orang ini di sela-sela pekerjaannya akad dengan pihak yang lain. Entah via telepon, chatting, telegram dan yang lainnya. Ini khain. Adalah ya juz. Kecuali kalau saya izinkan. Kalau tidak, harus fokus kerja kepada saya. Ini sudah saya gaji karyawan saya tadi itu. Dari jam 7 sampai jam 4 sore. Potong jam kerja, jam istirahat. Dipahami misalnya. Al-mashghul la yushaghal. Tahu-tahu ini dua orang ini. Sambil kerja, packing-packing madu, telepon-telepon. Dari objekan yang lain. Transaksi via telepon barang yang lain. Adalah ya juz. Khianah enggak amanah. Ada kelas itu. Mungkin misalnya. Antum orang kantoran. Antum orang kantoran ya Evan. Jam kantor jam 8 pagi. Pulang jam 4 sore. Maka selama durasi itu Anda orang kantor. Urusan kamu dengan kantor. Enggak boleh dengan yang lain. Di luar jam tadi Anda bebas. Silakan cari objekan yang lain, silakan. Tapi durasi ini hanya untuk kantor. Ini al-mashghul la yushaghal. Qala rahimahullahu ta'ala wa man yu'addi an akhihi wajiba lahu ruju'u inna wa yutaliba. Ya benar ya. Selesai atau tema berikutnya hikmah dalam dakwah. Ya, amanahnya dari panitia menyelesaikan santri dulu baru hikmah dalam dakwah. Jadi sabar sebentar. Mestinya dari subuh qadar Allah ada sesuatu insiden. Jadinya termakan jadwalnya antumnya hikmah dalam dakwah. Padahal di kepala saya banyak hikmah yang mau disampaikan. Siapa ya? Hayya insyaallah. Dua lagi. Ya Allah. Qala wa man yu'addi an akhihi wajiba. Siapa saja yang menunaikan sebuah kewajiban atas nama saudaranya, lahur ruju'u, maka dia boleh menarik kembali, dia boleh rujuk kembali, inna wa yutaliba, kalau dia niatkan untuk menuntut minta rujuk. Masya Allah. Jadi ada saudara kita punya tanggungan, namanya kewajiban. Kita orang kedua menunaikan kewajiban dia tadi, menunaikan tanggungan dia tadi. Kita yang bayar. Kita boleh minta kembali uang tadi kalau kita punya niatan untuk rujuk. Lahur ruju'u innawa yutaliba. Baik, baik, ikhwan. Ini kaidah berkaitan dengan masalah menunaikan tanggung jawabnya orang lain, menunaikan kewajiban-kewajiban orang lain. Apakah kita boleh minta kembali ataukah tidak? Ada perincian di kalangan para ulama. Ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama ialah ayyan wiya ar-ruju'. Dia meniatkan, punya niatan untuk menarik kembali yang dia keluarkan tadi. Punya niatan kembali. Maka dia punya hak untuk menarik kembali. Falahu ar-ruju'. Paham ya? Teman kita punya utang. Kita punya teman namanya Ahmad. Dia punya hutang 10 juta. Hutang kepada Abu Abdurrahman. Dia tidak punya uang. Kita mengeluarkan uang 10 juta untuk membayar utangnya Ahmad tadi itu. Kasihkan ini Abu Abdurrahman, utangnya Ahmad. Belum selesai. Mat. Ngomong. Mat. Kembali. Mat. Kembali. Maka saya atau kita punya hak untuk mengambil kembali uang tadi itu. Niatnya rujuk. Barakallahu fikum. Ada saudara kita namanya Hafiz. Dia punya tanggungan menafkahi 4 istrinya. Kan nafkah wajib ya. Nah, kesepakatan para istri tadi itu, barakallahu fikum, nafkah dikasihkan tanggal 1 tiap bulannya. Kesepakatan yang ada, satu istri pertama 5 juta, istri kedua 4 juta, istri ketiga 3 juta, istri kedua yang keempat 2 juta. Loh kok beda? Anaknya beda. Ini 5, ini 4, ini 3, ini 2. Total semuanya 14 juta. Si Hafid ini gak punya uang. Tuntut sama istrinya, mana nafkahnya? Nih, 5 juta. 4 juta, 3 juta, 2 juta. Karena wajib ya kan? Gak punya. Kamu dengar berita itu. Kalau kamu kasih kepada si Hafid. Nih 5 juta untuk yang pertama. Nih 4 juta untuk yang kedua. Nih 3 untuk yang ketiga. Nih 2 untuk yang keempat. Fit, balik. Niatkan untuk kembali. Falahu ar-ruju. Dia punya hak untuk menarik kembali uang tadi. Teranggap apa ya, Pak? Teranggap hutang. Dipahami? Paham ya? Ini yang pertama. Yang kedua. Dia niatkan untuk tabarru'. Ayyan wiyat tabarru'a. Dia niatkan tabarru'. Tabarru' itu adalah balas. Cuma-cuma. Entah diniatkan sedekah, diniatkan hibah, diniatkan hadiah. Yang penting untuk antum sudah. Yang ketiga, alla yanwiya syai'an. Tidak meniatkan apapun. Pokoknya ngasih uang, selesaikan utangnya orang. Ngasih uang, selesaikan nafkahnya orang. Tidak ada niat apapun. Pada keadaan yang terakhir ini, dua dan tiga. Dia tidak boleh minta kembali uangnya. La yajuzu lahu rujuk. Tidak boleh dia rujuk daripadanya. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah jazakumullah. Ketika terjadi seperti ini, harus diperjelas. Barakallahu fikum. Ngutangi atau ngasih. Ngutangi dibayar. Kalau ngasih jazakallahu khair. Nah gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, ini semua kata para ulama pada perkara-perkara yang tidak memerlukan niat dalam bab muamalah, dalam bab utang piutang dan yang lain-lainnya yang tidak memerlukan niat bisa diterapkan kaidah ini. Adapun yang memerlukan niat maka harus izin orang yang punya tanggungan, masalah zakat, mengeluarkan zakat, kafarat dan yang lain-lainnya, ini memerlukan niat sang pelaku. Maka ketika ada orang lain yang menunaikan kewajiban tadi, harus ada izin dari sang yang punya kewajiban, yang punya tanggungan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lamu bissawab. Dipahami insyaallah ya? Dipahami. Yang terakhir, qala rahimahullahu ta'ala wal wazi'u at-tab'i 'anil isyan, wal wazi'u at-tab'i 'anil isyan kal wazi'i syar'i bila nukran. Al wazi' ay al mani', penghalang. Ya, sesuatu yang menghalangi seseorang. Al wazi' adil isyani, apa al wazi'u at-tab'i 'anil isyani, penghalang secara tabiat yang menghalangi orang dari kemaksiatan. Kal wazi'i syar'i, hukumnya seperti penghalang-penghalang syariat. Bila nukrani, dengan tanpa kemungkaran, dengan tanpa diingkari lagi. Naam, al-wazi' al-mani', sesuatu yang mencegah. Ini dibagi dua. Dibagi dua. Yang pertama ialah wazi'un tabi'i. Wazi'un tabi'i, pencegah-pencegah secara tabiatnya manusia. Jadi tabiatnya dia sendiri, tabiatnya dia sendiri yang menghalangi dia, mencegah dia dari perkara-perkara kemaksiatan. Namanya wazi'un tabi'i. Ini berarti dia punya keimanan, dia punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Yang kedua namanya wazi'un syar'i. Wazi'un syar'i, penghalang-penghalang secara syariat. Syariat yang menetapkan penghalang-penghalangnya, seperti hukum had, hukum-hukum had, hukum-hukum takzir dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Ini dari syariat, dari penguasa tempat. Barakallahu fikum. Penguasa menetapkan hukum had, penguasa membuat hukum-hukum takzir, penguasa membuat kebijakan-kebijakan yang semua tadi menghalangi orang untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya wazi' tabi'i, wazi' syar'i. Fungsinya adalah pada pembahasan hukuman-hukuman bagi pelaku keharaman. Hukuman-hukuman bagi pelaku keharaman. Hukuman itu disesuaikan, ditentukan sesuai dengan jenis keharamannya. Jenis keharamannya. Lagi lagi ini. Faedah kaidah ini adalah untuk menentukan hukuman-hukuman bagi para pelaku keharaman. Hukumannya tergantung kadar keharamannya. Kalau keharaman yang dia lakukan ini, ya, kalau keharaman yang dia lakukan ini sesuatu yang sesungguhnya tabiatnya dia enggak suka. Sesuatu yang enggak suka, tabiatnya enggak suka, tabiatnya enggak senang. Maka tidak ada padanya hukum had. Umurun atau muharramatun takrahuhan nafs. Keharaman-keharaman yang tidak disukai sama hawa nafsu. Seperti makan racun, makan barang najis. Ini secara tabiat aja enggak suka. Maka padanya tidak ada hukum had. Tidak ada hukum had. Sebab dari tabiatnya dia, dari fitrahnya dia secara pribadi, sudah menghalangi dia untuk makan racun misalkan. Maka tidak perlu hukum had. Ada lagi yang kedua, keharaman-keharaman yang disukai oleh nafsu. Muharramatun tamilu ilaihan nafs. Keharaman-keharaman yang hawa nafsu condong kepada dia, senang mengerjakannya. Zina, minum khamr, mencuri dan segala macamnya itu. Maka pelakunya dikenakan hukum had. Maka pelakunya dikenakan hukum had. Perlu adanya wazi'un sultani, wazi'un syar'i, penghalang-penghalang dari pihak penguasa secara syariat. Maka ditegakkan padanya hukum-hukum had, hukum-hukum syariat. Barakallahu fikum. Itu namanya al-wazi', al-wazi' ala qismain, al-wazi'u tabi'i, al-wazi'u syar'i. Ini berkaitan dengan masalah macam-macam keharaman, berkaitan terkait dengan hukuman bagi pelaku keharaman, dan yang ketiga terkait dengan penerapan hukum had kepada pelaku keharaman. Kapan dihukum had, kapan tidak dihukum had, tergantung jenis keharamannya masing-masing. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Selesai pembahasan maudhumah, dan beliau mengatakan di khatimahnya, walhamdulillahi ala tamami fil bid'i wal khitami wal dawami thumma salatu ma'a salamin syai'in ala nabi wa sahbihi wa tabi'i. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah ala tamam, yang telah menyempurnakan maudhumah ini, fil bid'i, dari mulai permulaannya, wal khitami, dan khatimahnya, wal dawami, dan kesinambungannya. Alhamdulillah ala tamam. Thumma salatu ma'a salamin syai'i, kemudian salawat dan salam tercurahkan ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa tabi'i, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan para tabi'in. Intaha, selesai bin hatam maudhumah pada qawaid fiqhiyah Sa'di rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Antum baca syarahnya Sa'di, itu sudah sangat gamblang penjelasannya. Ditambah lagi dengan syarah-syarah para ulama yang lain, lebih memperjelas masalah yang dimaksud. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk antum sekalian. Wallahu taala alamu bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.